Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhadna amsi taqsim al-isyarah bihasabil musyar ilaih alladhi tanqasimu ila kam Ahmad ila thalatha na'am wa akhadna al-qism al-thalith wa huwa lil jam' na'am sawa'un lil mudzakkar aw mu'annath wa lafdhuhu madha nam ula'i bil mad au ula bil qasr. Baik. Wal an ziyadatul bayan an hadhihi al isyarah. Qala Ibn Hisham rahimahullah ta'ala thumma al musyaru ilayhi imma an yakuna qariban aw ba'ida. Fa'in kana qariban ji'a bismil isyarati mujarradan minal kafi wujuban wa makrunan biha tanbih jawazan taqul ja'ani hadha wa ja'ani dha wa 'ulima annaha tanbih talhaqu ismal isyarati bima dhakartuhu ba'du min annaha idha lahiqathu lam talhaqhu lamul bu'di. Tayyib. Sekarang berhubungan dengan apa? Penggunaan isyarah dekat atau jauh. Tayyib. Dan pembedaan ini ikhwan fillah dikatakan dalam ta'liq hadza madhhab Ibn Malik rahimahullahu taala. Kama fi syarh at-tashil wal alfiyah haitsu qala wal al-bu'di intiqa bil kafi harfan duna lami aw ma'ah. Wa faqahu al-musannifu huna wa zada al-jumhur wa kadha al-musannifu fi syarh al-mulhah. Naam, fi syarh al-lamhah aw mutawassita. Ini yang qasimu ila thalatha. Qarib, ba'id, mutawassit. Waja'alu lahu al-kaf wahdaha walil ba'id al-lam ma'al kaf. Wa nadrul jali yaqtadihi. Nah, dan kalau memang mau apa didetilkan khanifillah berarti memang demikian. Naam qarib, kemudian mutawassit dan ba'id. Taim, qarib tanpa tambahan apa-apa, kemudian mutawassit dengan tambahan apa? Kaf, kemudian ba'id dengan tambahan kaf dan lam. Karena semakin banyak tambahan semakin jauh. Wasadalla Ibn Malik ala mudda'ahu bi umur minha anna nahwiyyin mujmi'una ala anna al-munada laysa lahu illa martabatan martabatun lil qurbi tustakmalu bil hamzah wa martabatun lil bu'di wa ma huwa fi hukmihi tustakmalu fiha baqiyatul huruf. Taim, alasan Ibn Malik, Ibn Malik nam hanya membagi apa? Dua, yaitu qarib dan ba'id. Alasannya kenapa kok cuma dua? Nam, diantaranya karena nahwiyun khanifillah mereka bersepakat bahwasanya munada itu tidak ada kecuali dua tingkatan tok, yaitu martabat qurb dan martabat lil bu'd. Kalau al qurb dengan hamzah, taim azaidu. Nah, kalau ba'id, taim dan yang nah, dihukumi jauh itu digunakan apa? Huruf-huruf nida yang lain. Kemudian wal musyaru ilaihi syabihun bil munada. Taib yang ditunjuk, sesuatu yang ditunjuk, yang diarahkan isyarat kepadanya itu musyar ilaihi. Itu menyerupai munada. Falyaqtasir fihi ala martabatain ilhafan lin nadhiri bin nadhir. Maka apa, mencukupkan padanya dengan dua martabat ini, yaitu qarib dan ba'id. Kenapa? Ilhaqan lin nadhir bin nadhir. Untuk apa? Mengikutkan yang serupa dengan yang na'am, diserupakan dia dengannya. Berarti apa? Karena nah, masalah isyarah sama dengan munada. Ini alasan pertama. Wa minha anal Qur'an al-aziz laisa fihi isyaratun illa limujarradin minal lami wal kafi ma'an aw limusahibin lahuma ma'an a'ni ghairal mutanna wal majmu'. Taib. Yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an khanifillah tidak ada di dalamnya isyarah kecuali apa? Isyarah tanpa lam dan kaf. Ya, kedua-duanya tidak ada, atau kedua-duanya ada, yaitu lam dan kaf. Kalau cuma kaf saja, na'am, maka tidak didapati dalam Al-Qur'an untuk yang musanna dan majmu'. Falau kanatil isyaratu ilal mutawassit bikafin la lama ma'aha lakana al-Qur'anul aziz ghaira jami'in liwujuhil isyarah. Kalau seandainya ada isyarat untuk mutawassit dengan kaf dan tidak ada lam padanya, maka jadinya Al-Qur'an itu tidak mencakup na'am semua bentuk-bentuk isyarah. Misalnya wa hadha mardudun biqaulihi ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Nah, walaupun apa, untuk alasan kedua ini ada sisi kelemahan kan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai dengan ayat ini apa? Di situ enggak ada keterangan tentang mutawassit, penggunaan isyarah dengan bentuk mutawassit. Wa minha wa huwa aqwaha, dan ini yang paling kuatnya, annal farra' haka anna bani tamim yaqulun dzaka wa tika bilalam. Haitsu yaqulul hijaziyun dzalika wa tilka bilam. Wa anna al-hijaziyyin laisa min lughatihim istimalul kafi bilalam. Wa anna at-tamimiyyin laisa min lughatihim istimalul kafi ma'alam. Falazima min hadha anna ismal isyarata ala lughatain. Falazima min hadha anna ismal isyarati ala lughataini laisa lahu illa martabatan. Ihdahuma lil qurbi wal ukhra lil adna li adnal bu'di li adnal bu'di wa aqsahu. Ini yang paling kuat, kenapa? Karena berdasarkan apa? Penelitian lughah. Dan itu dalil paling kuat dalam bahasa kan kita. Nah, yaitu tatabbu' penggunaan na'am bahasa di kalangan Arab. Dan ternyata na'am dalam penggunaan ini dua na'am sumber na'am taib kabilah atau kaum dalam na'am Arab ikhwan fillah, yaitu Hijaziyun dan Tamimiyun. Na'am Tamimiyun menggunakan dzaka tika. Hijaziyun dzalika tilka. Jadi Hijaziyun tidak ada dalam lugah mereka penggunaan kaf ta tanpa lam. Kalau ada kaf ya di situ ada lam. Berbeda dengan Tamimiyun, dalam lugah mereka apa, hanya menggunakan kaf saja. Taib. Tidak ada apa penggabungan antara kaf dan lam. Ya, zaka tiga. Berarti ya khanifillah, kalau ditetapkan adanya mutawassit, berarti pada sebagian lugah tidak lengkap. Maka kalau masing-masing lugah kita perhatikan, ya hanya ada dua apa? Dua na'am jenis isyarah, yaitu yang dekat dan yang apa? Jauh. Intinya apa? Adnal bu'di wa aqsah. Maksudnya apa? Jauh tapi yang paling minimalnya. Tayyib. Intinya apa? Jauh dibandingkan dengan isyarah yang dekat. Sampai yang paling jauhnya. Jadi cuma hanya dua itu toh. Dan ini pendapat yang dirajikan Ibnu Hisham juga Ibnu Malik. dengan tiga alasan ini, yang paling kuatnya yang akhir. Tayyib. Adapun pembagian menjadi tiga, na'am, qarib, kemudian mutawasit dan ba'id, ini apa? Berdasarkan tayyib qiyas, itu hanya sekedar teoritis. Padahal penggunaannya dalam na'am lughah Arabiyah, kaum Tamimiyun dan Hijaziyun, mereka hanya memiliki dua jenis. Taib. Qala fa in kana qariban ji'a bismil isyarati mujarradan minal kafi wujuban. Sekarang kalau isyarah dekat, maka didatangkan isim isyarah yang apa? Yang lepas dari kaf. Ini hukumnya wajib, tidak boleh kalau dekat itu ada kafnya. Wa makrunan biha tanbih, dan digandengkan dengan ha tanbih. Tayyib. Sumiyat biha tanbih li'annaha tunabbihul mukhatabi, tunabbihul mukhataba 'alal musyari ilaih. Nah, dinamakan dengan ha tanbih li'annaha tunabbihul mukhataba 'alal musyari ilaih, karena apa? Memberikan tanbih. Ya, memberikan perhatian kepada mukhatab yang diajak bicara terhadap apa? Sesuatu yang diisyaratkan. Sain. Watufsalu ha tanbih, watufsalu ha tanbih min ismil isyarati bi ana wa akhawatihi min dhamair raf'il munfasilah katsira. Dan ini faedah diingat-ingat. Ya, ha tanbih khanifillah dipisah dari isim isyarah dengan ana dan akhawatnya, dari dhamir-dhamir rafa' yang munfasil. Nah, banyak terjadi yang demikian. Nahu ha anadha, ha nahnu dhani, ha nahnu au, ha nahnu ula'i. Ha nahnu dhani, kalau apa? Nahnunya di sini cuma berapa? Hah? Dua orang. Karena dua orang menggunakan apa? Nahnu. Sama. Karena adanya ana dan nahnu. Enggak ada untuk dua orang khusus. Ya, kami dua orang, kami berdua, enggak ada. Naam. Ha nahnu ula'i wa ha anadhi. Ini kalau yang mengatakan siapa? Ha anadhi. Mu'annas, satu orang. Ha nahnu dhani wa tani. Tayyib. Wa ha nahnu ula'i wa ha anta dha wa ha antuma dhani. Waha antum ula'i, waha anti dhihi. Nah, waha antum atani, waha antunna ula'i, waha huwa dha, ha huma dhani, ha hum ula'i, ha hiyata, ha huma tani, ha hunna ula'i, wa fi ghairi al-dhamairil madhkurati qalilan. Ini yang banyak penggunaan domain-domain yang disebutkan, dan selain domain-domain yang disebutkan tadi, nah, penggunaannya sebagai pemisah antara ha tanbih dan isim isyarah itu sedikit. Kaqaulihi ta'lamna hal amrullah idza qasaman, ha la amrullah idza qasaman faqdir bidara'ika wanzur aina tansaliku. Di sini nah di fasal dipisahkan dengan apa? La'amrullah. Wa qawlihi wa nahnu qasamnal mala nisfaini bainana fa qultu lahum hadha laha ha wa dha liya. Naam. Fa qultu lahum hadha laha ha wa dha liya. Naam. Tayyib. Ha wa dha. Naam. Ha wa dha syahidnya. Hadha laha. Naam. Ha wa dhaliya. Taib. Fafusila bil wawi wal asru ha dhaliya. Ini milikku. Nah. Pembagian harta. Fakultulahum ha dhalaha. Ini untuk dia. Wa ha dhali. Dan ini untukku. Tapi di na'am wawunya itu dijadikan pemisah. Nah. Ha wa dhaliya. Waqad tu'adu ha ba'dal fasli taukidan. Nah, dan terkadang ikhwan fillah, nah ha itu dikembalikan setelah apa? Fasl, untuk menguatkan. Nahu ha antum haula'i. Taib. Asalnya apa? Tadi untuk apa? Fasl. Naam, antara ha tanbih dengan isim isyarah ha antum ula'i. Maka dalam Al-Qur'an dua-duanya datang. Naam, ha antum ula'i, kemudian juga apa? Ha antum haula'i. Naam. Yang sesuai dengan kaidah asal dalam masalah ini mana? Yang tanpa pengulangan ha. Nah, dan untuk menjawab kenapa kok pada sebagian ayat ha antum haula'i diulangi, ha ini fungsinya sebagai ha yang kedua taukid. Nah. Taib. Ini faedah berhubungan dengan dipisahnya ha tanbih dari isim isyarah. Nah, ha tanbih tadi didatangkan. Naam, wajib kalau apa? Apabila menunjukkan isyarah qarib dan kosong dari kaf. Taib. Fa in kana qariban ja'a bismil isyarati mujarradan minal kafi wujuban. Naam. Taibapan, dia apa? Yang wajib harus apa? Dilepas dari kaf, kemudian apa? Makrunan bihatan bihi jawazan. Naam. Dan digantengkan dengan hatan bihi, hukumnya jawazan, yaitu boleh ya, boleh tidak. Yang wujuban tadi, naam, mujarrad minal kaf, itu yang wujuban. Sedangkan naam iktiran bihatan bihi, ini hukumnya jawaz. Takulu ja'ani hadza. Naam. Di situ ada ha tanbih. Wa ja'ani dza. Naam. Kedua-duanya boleh. Berarti kalau ja'ani hadza i'rabnya bagaimana? Apa Zain? Ja'ani hadza ja'a fi'lan fi'lan madhi. Fi'lan madhi mabni 'ala al-fath la mahalla laha min al-i'rab. Nun nunnya koya ya dhamir mutasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi ha harfu tanbih la mahalla laha min al-i'rab la ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Nah, ism isyarah da. Nam isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Qala wa 'alima anna ha tanbihi talhaqu ism al isyarati bima dzakartuhu ba'du. Min annaha idza lahiqathu lam talhaqhu lamul bu'di. Ini kaidahnya, apabila ada ha tanbih, na'am, maka apa? Tidak boleh apa? Menempel pada isim isyarah itu lamul bu'di, lam yang menunjukkan jauh. Ittifaqan. Baik. Ini berdasarkan kesepakatan ikhwan fillah. Fala yajuzu hadza lika. Baik. Wala hatilka. Karahata kafarat az-zawaid. Karena apa? Enggak suka banyaknya apa? Banyaknya tambahan atau karahata kafarat az-zawaid juga bisa. Diinovahkan. Jadi kalau sudah ada ha tanbih, dia tidak boleh apa? Gabung dengan apa? Dengan lamul bu'di. Ini kalau qariban. Kemudian wa in kana ba'idan sekarang. Kalau dia itu jauh, bagaimana? Wajaba iktiranuhu bil kaf. Wajib untuk apa? Bergandengan dengan kaf. Di sinilah khilaf bainan nahwiyyin anna kafal khitabil musahibati li asma'il isyarati harfun yubayyinu ahwalal mukhatabi min ifradin wa tathniyatin wa jam'in wa tadhkirin wa ta'nithin. Tidak ada khilaf di kalangan ahli nahwu bahwasanya kaful khitab yang apa musahibah yang menyertai isim-isim isyarah itu adalah apa huruf menjelaskan keadaan mukhatab. Jadi kaf khitab ini huruf menjelaskan keadaan mukhatab baik dari isim mufrad, mutsanna atau jamaknya, kemudian mudzakkar atau muannatsnya. Maka fayatasarrafu kal ismiyati bil fathi wal kasri wal hukil mimi wal alifi wan nun. Maka apa? Diperlakukan. Nah, pada lam, nah atau pada apa tadi? Kaful khitab ini. Taim. Pada kaful khitab ini seperti apa? Isim. Taim dari siapa? Fathah dan kasrahnya kemudian bergandengan dengan mim juga alif dan nun. Taim. Nahwu dzalika. Dzalika berarti untuk apa? Mukhatab apa? Mudzakkar mufrad. Dzalikuma untuk mukhatab mutsanna. Dzalikum untuk jamak, dzalikunna untuk jamul inas. Kemudian dzaka dzaki. Tayyib. Kalau dzaki untuk muannas. Dzakuma di sini tanpa ada lam. Tayyib. Karena boleh untuk apa? Untuk isyarat ini selama tidak ada bergandengan dengan ha tanbih maka boleh apa? Didatangkan dengan apa? Lam. Lamul bu'di. Bedanya dzalika dengan dzaka karena apa? Lam bu'd. Lam yang menunjukkan jauh. Dzalika dan dzaka. Bedanya. Dzaki, dzakuma, dzakum, dzakunna. Tayyib. Waqad yuktafa fi khitabil jam'il mudzakkari bi kafil khitabi maftuhatan. Kama yukhatabul mufradul mudzakkar. Dan terkadang khanifillah dicukupkan pada khitab jamak mudzakkar dengan kaf khitab yang maftuhah. Sebagaimana apa? Mufrad mudzakkar diajak bicara. Taim. Contohnya qala ta'ala fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Taim ini boleh. Jadi apa? Jamak mudzakkar boleh. Nah, untuk kaf khitabnya ikhwan fillah sebagaimana untuk mufrad mudzakkar. Sehingga jangan bingung. Berarti kalau mau dijalankan kaidah asalnya apa? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika menjadi apa? Dzalikum. May yaf'alu dzalikum minkum karena yang diajak bicara antum. Nah, demikian pula dzalika khairul lakum. Ya, berarti yang diajak bicara siapa? Antum. Nah, boleh pada selain Al-Qur'an berarti kita katakan apa? Dzalikum khairul lakum. Dzalikum khairul lakum. Dan juga ada lah lafaz ini. Nah, pada ayat yang lain. Wa fil kafi lughatun ukhra wa hiyal iktisaru alaihi bi kulli hal. Pada kafnya ikhwan fillah ada lughah yang lain yaitu mencukupkan atasnya saja pada semua kondisi. Min ghairi ilhaqi alamati tathniyatin wala jam'in tarkan laha ala asli al-khitab. Thumma minhum man yaftahuha ma'al mudhakkari. Na'am wa yukassiruha ma'al mu'annath. Wa minhum man yaftahuha ma'aha. Nam disebutkan Suyuti dalam Al-Hamd. Taim. Jadi ada yang mencukupkan kaftok pokoknya pada semua kondisi. Tanpa ada tasniyah jamak. Taim. Kemudian yang lainnya ada yang membedakan cuman fathah dan kasrah saja. Dzalika dan dzaliki, dzaka dzakita. Nah, yang lainnya pokoknya pada semua kondisi di fathah. Cuman yang berlaku ikhwan fillah taim apa yang disebutkan pada kaidah awal. Nah, yaitu kaf khitabnya ini disikapi seperti isim dari sisi mutsanna, mufrad mutsanna jamak atau mudzakkar muannatsnya. Baik. Kemudian setelah kita tahu kalau ba'id wajib apa? Tadi kalau isyarat ba'id wajib digandeng dengan kaf. Kemudian ada pilihan imma mujarradatan minal lam nahu dzaka au makrunatan biha nahu dzalika. Kemungkinannya apa? Boleh dia bersambung dengan kaf. Tayin apa? Bersambung dengan kaf itu apa? Lam. Atau disebutkan di awal di sini dulu imma mujarradatan minal lam. Kemungkinan yang pertama, kaf tersebut kosong dari lam, tidak ada lamnya. Yang disebut dengan lam apa nih? Lamul bu'ad. Nahu dzaka atau makrunatan biha atau berkandengan dengan lam nahu dzalika. Taim. Fa'idatun yajuzu al-ithyanu bi lafdhil ba'id ma'a anna al-mushara ilayhi syai'un qarib nadharan ila 'azamatil musyir aw al-mushar ilayhi. Ini faedah bagus karena berhubungan dengan Al-Qur'an. Taib, boleh apa mendatangkan lafaz jauh fanifillah bersamaan dengan yang diisyarati itu adalah sesuatu yang dekat. Kenapa? Karena apa? Melihat keagungan yang mengisyaratkan atau yang diisyarati. Taib, yang menunjuk atau yang ditunjuk. Wadzalika li'annahu yuj'alu bu'dul manzilati bainahuma kabu'dil masafah. Nah, alasannya apa? Yang demikian itu dikarenakan dijadikan jauhnya kedudukan antara keduanya seperti apa jauhnya jarak. Kaqauli sultan li ba'dil hadirin dzalika qala kadza. Taib. Dzalika qala kadza. Perkataan sultan kepada sebagian nama hadirin. Karena jauhnya apa? Kedudukan antara sultan dengan rakyatnya dari sisi kedudukan. Wa kaqauli ba'dihim dzalika sultanu yataqaddamu bi kadza. Nah. Faminhu qawluhu ta'ala fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Naam, dalam kisah Yusuf. Naam. Dhalikunna, para wanita-wanita tersebut, walaupun jaraknya dekat, cuman apa? Jauh kedudukannya. Wa yajuzu an yakuna qauluhu ta'ala dzalikal kitabu la raiba fi. Naam. Dalam apa? Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Padahal apa? Kitab itu dekat. Dan ini juga dibahas kalau antum membaca tafsir Ibnu Taimin. Atau yang lainnya fanifillah membahas kenapa kok menggunakan apa isyarat ba'id. Dzalika kan isyarat ba'id. Padahal Al-Qur'an dekat. Nah, didatangkan nah dengan isyarat ba'id ini taib min babi 'azamatil musyari ilaihi awil musyir. Untuk menunjukkan keagungan yang ditunjuk yaitu keagungan Al-Qur'an atau yang menunjuk yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah bagus ya ikhwan fillah berhubungan dengan balaghah juga. Hal-hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an diberi perhatian lebih. Wa qauluhu aqulu lahu wa rumhu yaqtiru matnahu. Ta'ammal khufafan innani ana dhalika. Taib, min babi adhamatil musyar ilaih. Aqulu lahu warumhu ya'tiru matnahu. Katakan badannya dalam keadaan apa? Rumh, yaitu tombak. Ta'ammal khufafan innani ana dzalika. Ana dzalika. Yani yang diisyarati yaitu dirinya, yaitu pengakuan terhadap diri. Innani ana dzalika. Sungguhnya aku ini yang itu. Wa yajuzu dzikrul ba'idi bilafdzil qaribi taqriban li husulihi wa hudhuri. Dan juga boleh kebalikannya, menyebutkan sesuatu yang jauh dengan lafaz yang dekat. Apa faedahnya? Taqriban li husulihi wa hudhuri. Untuk apa mempertekan? Naam. Tayyib didapatkannya dan apa hadirnya perkara itu. Tayyib seperti apa? Isyarat kepada hari kiamat. Karena apa? Itu naam sesuatu yang pasti sehingga agar jangan sampai lalai. Hadhil qiyamatu qad qamat. Hadhil qiyamatu qad qamat. Dengan apa? Dengan lafaz apa? Qarib. Padahal apa? Sesuatu yang naam jauh. Taim. Kemudian faedah berikutnya, wa tamtani'ul lamu fi thalathati masail. Naam, dan dilarang ikhwan fillah lam digandengkan pada tiga permasalahan. Taib ihdahum ihdaha al-musanna taqulu dhanika wa thanika wa la yuqal dhanilika wa la thanilika. Taib pada musanna tidak boleh gandengan dengan lam. Kemudian as-saniyah al-jam'u fi lughati man maddah yakni lughah hijaziyun. Taqulu ulaika. Tidak boleh apa? Wala yajuzu ulailika. Wa man kasarahu qala ulalika boleh. Naam. Taim. Yang naam membaca dengan kasar siapa? Wahum Qais wa Rabi'ah wa Asad wa kadha Tamim ainda. Wa ma taqaddama annahum la ya'tuna bil lam mutlaqan. Faqad naqala al-Ashmuni istithna al-jam'i min dhalik. Fahum fihi ka ghairihim. Naam falyahfaz. Taim. Jadi dikecualikan dari lughah yang men apa? Mengqasar ikhwan fillah. Naam, yaitu apa? Jamak. Kemudian yang ketiga, idza taqaddamat 'alaiha ha tanbih taqulu hadzaka wa la yajuzu hadzalika. Ini sudah ya kan? Kalau ada ha tanbih tidak boleh bergabung dengan lamul bukti. Kemudian juga kalau musanna tidak boleh ada lam, dan yang ketiga disebutkan di sini jamak. Jamak bagi apa? Yang na'amat. Ula'ika, enggak boleh ula'ilika. Dan yang menggunakan untuk jamak ikhwan fillah dengan lughah man nam qassara. Wa minhu qawlu sya'ir ulalika. Ulalika qaumi lam yakunu usyabatan wa hal ya'idu dhillilu illa ulalika. Taib. Syairnya ulalika. Ini untuk lughah kasar. Kemudian dilarangnya taib bergabung antara ha tanbih dan lam. Dikatakan di akhir pada catatan kaki nomor 8, wa illatul man'i kama taqaddam karahatu kasratiz zawaid. Wa qila illatuhu li annaha tadullu ala qurbil musyari ilaih. Wallamu ala bu'dihi wa qila li alla yatawahhamu annahuma kalimatan hadza lika. Nah, kalau tanpa ada harokat ya khawatir ikhwan fillah menjadi apa? Hadza laka. Ya tidak. Akhirnya na'am terjadi apa? Terjadi kerancuan. Cuman alasan yang mu'tamadah yang disebutkan pertama untuk tidak terlalu banyak tambahan. Ini faedah ikhwani fillah, faedah-faedah. Naam. Ringan sebenarnya, tidak butuh terlalu banyak. Naam. Pemikiran cuma apa diingat-ingat. Berhubungan dengan isim isyarah, karena berhubungan dengan lugah saja ini. Ya. Ya, biasanya dihafal penggunaannya. Nah, penerapannya ya mudah dalam artian karena dia tidak berubah-ubah. Nah, karena mabni. Kecuali apa yang mu'rab dari isim-isim isyarah. Ada yang mu'rab tidak? Hah? Nah, isim isyarah untuk mutsanna. Baik, barakallahu fiikum, nastaghfirullah. Subhanallah.